Siapa yang rajin ngelihat saya di pagi hari? Di antaranya mungkin pernah melihat kan impian saya, doa saya. Yuk, kita pengen loh punya pesawat haji sendiri. Kita pengen punya pesawat umroh sendiri. Semua karena doa. Bahkan ketika saya bangun hotel tuh, ada brosurnya di ibu dan bapak semua. Itu semua karena doa. Saya masih ingat tanggal 23 Mei tahun 2012 saya memimpin doa di televisi. Eh pemirsa, ente punya doa toh? Saya punya doa. Ente punya masalah? Saya punya masalah. Ente punya hajat? Saya punya hajat. Yuk, kita baca 100 salawat. Kita baca 100 salawat. Habis itu situ doa, saya doa. Dan saya tulis di papan tulis. Apa doanya? Satu, saya pengen punya hotel dan apartemen. Dua, saya pengen punya industri pesawat terbang. Tiga, saya pengen punya kilang minyak. Empat, saya pengen punya tambang emas. Betul. Dan semua berkembang. Berkembang. Seorang raja di Kazakhstan. Ada utusannya datang ke Indonesia. Orang yang ditemuin salah satunya saya. Apa urusannya coba sama saya? Nemuin saya. Kemudian dia bilang, kurang lebih di kalimatnya, kita mau offer satu kilang minyak kita yang masih produktif, 100 juta dolar. Tapi saya bilang, ini yang datangin Allah. So, what should I have to do? Apa yang harus saya lakukan? Ya lapor sama Allah. Ya sholat aja. Ya Allah, kenapa orang ini datangnya ke saya? Pasti ada maksud nih. Benar. Habis itu kemudian, di antara mereka, ada yang ngadep saya lagi, Ustaz, kemarin dengar ya, bla bla bla, dengar. Ustaz bisa gak cariin orang yang punya dia 100 juta dolar? Saya coba set di handphone saya. Ada seorang anak muda yang uang cashnya 12 triliun. Saya SMS dia, Mas, begini, begini, begini. Dia suruh kita datang, langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Apa dia bilang? Ustaz, nanti ada bagian antum. Masya Allah. Itu ditulis tuh. Jadi saya tanya tadi, siapa di antara prajurit yang belum punya rumah? Ngaco. Siapa yang belum punya mobil? Ngaco. Siapa yang pergi haji? Ngaco. Siapa yang pengen nikah? Ngaco. Siapa yang pengen nyekolah anak luar negeri? Ngaco. Tuh. Kenapa saya suruh ngaco? Allah Tuhan Anda sanggup memberikan itu semua. Ngapain duit? Kisah terakhir. Udah terakhir, namanya udah mudahan. Jangan juga biasain anak kita apa-apa duit. Contoh, Ma, mau jajan. Nah, ambil di lemari. Ma, sepatu nih rusak, bolong. Ya udah, ambil situ. Mau berangkat sendiri apa mau temenin mama? Temenin mama, jalan. Kita ngebiasain anak dari kecil dengan duit. Akhirnya jadi kita, kalau nggak ada duit, nggak ada pertolongan orang, nggak jadi. Jangan. Ajarin anak seperti saya mengajar ibu dan bapak semua. Allah, kita akan belajar dari sepenggal kehidupan Rasulullah, sangat sepenggal, enggak banyak peristiwa di mana Rasulullah sendalnya putus. Dikisahkan Rasul sendal putus, tak putus. Kanan kiri belakang kita tahu dong, ada Umar, Uthman, Abu Bakar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Hamzah, banyak lagi konglo-konglo zaman dulu. Prajuritnya Rasulullah itu kaya-kaya. Lihat ketika Rasulullah sendalnya putus, Rasulullah terdiam. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi diam kenapa? Aku lagi minta sendal sama Tuhanku. Hei, Masya Allah. Sahabat bilang tuh kira-kira begini kalimatnya. Ya Rasulullah, punggung kami engkau jadikan sendal pun kami ridho. Enggak tuh, enggak ngomong. Ngomongnya sama Allah. Ya Rasulullah, kami gendong engkau Mekah Madinah. Ratusan kilo kami sanggup, kami ridho. Enggak, Rasulullah enggak minta sama mereka semua yang kuat-kuat, yang kaya-kaya. Rasul minta sama Allah. Ibu punya anak, ma, duit, lemari, ma, duit, lemari, ma, duit, dompet, ma, duit, dompet. Besok anak tidak lagi nyari ma, langsung bebas lemari. Begitu juga saya mengajarkan Wirda. Wirda sudah tidak perlu lagi bapaknya. Kenapa? Percuma katanya. Kalau ngadu sama bapak, kalau ngadu sama papa, sholat. Akhirnya kata Wirda apa? Sekarang mah saya sholat aja udah. Beda toh, beda training, beda hasil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kemudian terbang ke Samarinda. Selesai dari Samarinda, yang punya hajat ngasih hadiah. Ini biasa nih, kalau ke Lanut kira-kira hadiahnya helikopter replika. Udah ketebak dah. Kalau pindah hadiahnya peluru. Nah, itu banyak tuh hadiah di rumah. Alhamdulillah sekarang helikopter replika, besok helikopter bener. Beneran. Nah, saya berangkat ke Samarinda. Dioleh-olehi satu plastik lebar gini. Ini apa isinya, Ji? Jangan dilihat isinya, Ustaz. Ini bukan buat antum, buat Wirda. Tanpa sepengetahuan saya, rupanya Wirda lagi minta sama Allah MacBook Air. Notebook kecil yang harganya saat itu 12 juta rupiah. Saya udah gak dikasih tahu lagi, Pak, apa yang jadi keinginan Wirda. Kecuali Wirda minta doa. Dia bukan minta tuh, minta doa. Beda kan? Beda kan? Minta doa. Saya pulang bawa tentengan plastik yang saya tidak tahu isinya apa. Enggak, saya enggak lihat, enggak buka. Rupanya Wirda sudah minta itu selama 2 minggu berturut-turut. Dia sholat duha, Bu, 8 rakaat. Kemudian membaca sholawat, 1000 sholawat setiap hari. Praktis selama 2 minggu. Minta Allah mengirimkan buat dia MacBook Air. Alhamdulillah, dia bilang hari Jumat, mamanya nenggor dia, "Kak, khusyuk banget sih. Lagi ada yang diminta." Kira-kira begitu dialog. "Iya, mah. Apa? Kalau mama boleh tahu, kakak lagi nyalawatin MacBook Air. Lagi nyolatin MacBook Air." Terus istri saya bilang, "Ya udah yuk, kita ke Mall Puri Indah." Anak saya Wirda seneng bukan kepala. Ternyata doanya dikabul oleh Allah lewat mamahnya. Mamahnya membelikan dia MacBook Air. Begitu sampai ke Puri, istri saya bilang, "Kak, itu dia tokonya. Jangan cuma nyalawatin di rumah, selawatin dari tokonya." Si Wirda bilang, "Ya, nggak apa-apa, nggak mama, sama aja," katanya. Dan si Wirda mengikuti apa yang ditausiahkan saya di televisi sehari-hari. Dia tunjuk MacBook Air. Ini berapa? Sekian juta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saya minta yang kayak begini. Pulang. Pulang. Hari Sabtu saya datang. Saya taruh hadiah itu di meja. Belum mengucap. Si Wirda bilang begini. "Ya Allah, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Ya Allah." Kayak histeris gitu. Saya bilang, "Kenapa, Kak? Kayak orang gila ini." "Pak, ini MacBook Air. MacBook Air." "Oh iya, ini komputer nih. Komputer tablet nih. Notebook nih." "Ya Allah, Pak. Kakak nyalawatin ini. 2 minggu kakak salawatin 1000. Sholat duha 8 tiap pagi. Ya Allah, Pak." Saya naikin rekaman Wirda, jadi pada saat Wirda begini nih, "Ya Allah, Pak, ya Allah, Pak." Saya sadar, pasti ada kejadian nih. Langsung saya ambil handphone saya rekam. Saya pandu dia, ngomong apa, jawab apa, saya pandu. Rekaman itu saya naikin di Antv. Indonesia melihat, kalau Tuhan lu duit, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Tuhan lu Allah, maka Anda sekaya Allah yang memberi kekayaan. Barakallah. Yang nomor 2 tadi sudah saya singgung di awal, tidak perlu saya singgung lagi. Anda hidup lurus, on the track, jangan main perempuan, jangan berzina, jangan judi, jangan membohongi istri, jangan kemudian menyakiti suami, yang menyakiti orang tua, yang menyakiti orang lain. Hidup lurus, sholat dibenerin, sunnahnya dibanyakin, insya Allah. insya Allah apa yang menjadi kebutuhan kita semua ada Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup buat Allah yang memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Rahasia kecil kenapa Allah bisa seperti itu, rahasianya adalah tentara. Emangnya negara doang yang punya prajurit? Lalu seorang komandan bisa memerintah prajuritnya? Allah pun punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara di langit dan di bumi, tapi kita tidak bisa melihat. Manhum, siapa mereka? Minal malaikatil musawwimin, minal malaikatil munzalin. Dari golongan para malaikat Allah yang bertanda dan tidak bertanda, tersembunyi dan nampak. Minal malaikat. Ketika saudara makan, datang seorang tamu ngajak ngobrol saudara, belum tentu teman ente SMA. Katanya doang, apa kabar nih? Wih, aduh, di sini ngomong-ngomong. Ya, alhamdulillah. Ya bos, gue yang bayar. Oh, subhanallah, makasih. Sekalian utang saya ada sini. Belum tentu dia orang. Ketika anak ibu di bis dan ibu lupa ngasih dia duit, lalu kemudian ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, kawal anak saya supaya anak saya nyampe ke sekolahnya. Seketika itu Allah turunkan malaikat yang ngawal kita punya anak. Yang bayarin belum tentu orang. Ibu bahkan ibu punya anak naik juga, belum tentu itu bisnya orang. Belum tentu. Belum tentu. Kalaupun dia orang, itulah yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Duit tidak bakal ada keajaiban, tapi Allah penuh dengan keajaiban. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada hari ini, dan menjadi amal sehari-hari. Besok kata Ustadz, bukan karena duit, karena Allah. Baik Bu, baik Pak. Begitu nih kata si istri, begitu kata si suami. Kita mulai sekarang banyakin doa. Banyakin menggantung pada Allah, jangan menggantung pada pekerjaan dan gaji. Tidak menggantungkan diri pada perusahaan dan untung. Apalagi sama orang-orang di sekitar kita. Alahadin niya. Kukuli niyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafina. Wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iya kan? Sholawatullah alaihi. Al-Fatihah berikut. Walaupun tadi saya bercanda, tapi saya pengen ini menjadi sebuah program. Program Sekuadron 6 di tahun dia ke-52. Kalau ada umur saya sempat diizinkan Allah datang, saya datang lagi ke sini Pak Eko dalam keadaan sekalian mewisuda. Teman-teman yang bekerja dan mengabdi di sini yang hafal beberapa surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, kita wisuda tahun depan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mas Unang, apa yang bisa dibantu dari kita agar tentara-tentara bisa ngapal Quran? Misalkan perlu gurunya, perlu apa? Perlu material, perlu Quran. Ada berapa di sini prajurit semua? Ada 1000. Kita kirim 1000 Quran kemarin. Kita kirim 1000 Quran, biar Qurannya pada baru semua. Ya, nggak usah bayar. Yang bayar komandan aja nanti. Kita kirim Quran kemarin. Program tentara menghafal. Mudah-mudahan dengan dikirimin Quran baru, ada semangat membaca baru dan menghafal baru. Insya Allah. Al-Fatihah. Nah, yang terakhir saya minta didoain khusus nih Mudah-mudahan proyek patungan usaha hotel dan apartemen untuk haji dan umroh seperti yang ada di brosur, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Pak Eko, mohon izin saya bikin patungan usaha supaya orang punya. Jadi yang punya adalah masyarakat. Tadi cerita-cerita dengan para pimpinan jemaah umroh tiap bulan 40 sampai 60 ribu. Tapi kita tidak punya pesawat, kita tidak punya hotel, bahkan kita tidak punya halte bus, apalagi bisnya. Halte bus kita tidak punya. Kita tidak punya di Bandara Soekarno-Hatta lounge eksekutif untuk jemaah umroh, nggak punya. Kita kayak di stasiun dan di terminal rambutan, keleleran jemaah umroh di mana-mana. Proyek pertama, saya dorong jemaah yang punya duit 12 juta. Punya duit juga 12 juta. Kalau punya, yuk sini kita bangun hotel haji dan umroh. Hotel haji dan umroh kita bangun. Dan saya memberlakukan itu tidak sebagai sedekah, tapi sebagai investasi. Kalau komandan skuadron 6 ikut 12 juta, komandan dapat tiap tahun return 8% up and down. Kurang lebihnya 8% per tahun. Pak Tata, 10 tahun yang kemudian dipulangin duitnya 12 juta. Dapat tiap bulan ini 8%. 10 tahun kemudian dipulangin tuh 12 juta. Tahun ke-11 sampai selamanya tuh hotel diizinkan Allah ada, dapat terus returnnya. Itu seperti tentara-tentara mempersiapkan buat pensiun, hitung-hitung begitu. Geser dikit buat persiapan pensiun, punya saham di hotel. Saya mohon doanya, khusus ya Allah, ini bukan punya saya, punya jamaah. Saya mendeklar di hadapanmu ya Allah, atas dasar nanti keuntungan operasional, saya Yusuf Mansur tidak mengambil. Ente malah yang dapat 8%, saya nggak ngambil. Keuntungan saya dari mana? Saya ngelihat ente pada punya, saya senang. Saya ngelihat ente pada ikut jadi pemilik, saya senang. Selama ini kita nggak jadi pemilik, jadi penglihat doang, jadi penonton doang. Terus Ustadz, apalagi keuntungannya? Ibu bapak, 8% itu terlalu sedikit yang saya kasih buat ibu. Kenapa? Keuntungan dari hotel ini setiap tahunnya itu kira-kira 10 miliar rupiah setiap tahun. Karena kita punya nih 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Sudah jadi tuh 10 miliar kurang lebihnya. Nah, 10 miliar ini saya tidak bagi kepada pemegang saham. Saya minta keridoannya, tolong jangan diambil buat para penghafal Quran. Buat para penghafal Quran, di antaranya membiayai proyek 1000 Quran buat skuadron 6, buat skuadron 8, buat nanti tentara-tentara di perbatasan, kira-kira seperti itu. Karena dalam 10 tahun kita bisa menghasilkan 100 miliar rupiah. Untuk semua niat yang tulus ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah meridhai dan membantu. Al-Fatihah. Iya kan. Alaihi wa sallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisirril Fatihah taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tutup salam, saya ada hadiah buat ibu dan bapak semua. Apa hadiahnya? Baca salawat tiap hari 100 kali. Baca salawat tiap hari 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kemudahan jadi milik bapak ibu semua. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.